Hadis ke-31. An Abil Abbas Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa'a rajulun ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulallah dullani ala 'amalin idza 'amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala izhad fi ad-dunya yuhibbuka Allah وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة دري أبي عباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ia berkata telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia berkata ya Rasulullah tunjukkanlah aku pada suatu pekerjaan yang jika aku mengerjakannya, aku dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka sabda Rasulullah, berzuhudlah kamu pada dunia, niscaya Allah mencintai engkau. Dan berzuhudlah terhadap milik orang lain, niscaya orang mencintai kamu. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah.